karena dirimu berharga dan berarti di hadapannya. Yeah. Dunia ini kerap kali mudah untuk menghakimi betapa banyak hati tak tersakiti. You know that feeling when you feel unworthy, but that's not how God picture you, so don't worry. Dirimu dibentuk sesuai dengan cetak birunya. Dia tak lihat celah kekurangan yang kau punya. He sees what we cannot see deep inside, such a little candle who still make light. Tapi bebanku begitu banyak, berat menekan. Open your heart, Yesus menanti di depan. He says, child, you are precious to me. Now keep your head up with pride so the world can see. Kau berharga dan berarti, tak ada duanya. Besar, kecil, tua, muda, kaya, miskin, semuanya. Tangis bahagia, yo, mengalir di pipi. Karena ku sadari, ini bukan mimpi. Bersenyumlah dan bersyukur selalu, karena dirimu berharga dan berarti di hadapannya. Karena dirimu berharga dan berarti di hadapannya. Put a smile on my face and you hold my hands and walk me through the days and I know I can, you open up my ways and I know I was blind but now I see. Oh my Lord, you're so kind to me. Thank you, Lord. Even though my past is not right, still you give me a future also. Yeah. Lupakan masa lalu, mengarah pada tujuan. Segala masa lalu, give it up pada Tuhan. Dunia berkata, lihatlah masa lalu. Alkitab berkata, biarlah itu berlalu. Merah bagai kermisi dibuat seperti salju. Kau telah diampuni, saatnya melangkah maju. Now I stand here, I stand as a free man. Put your hands up, everybody say amen. Selalu karena dirimu berharga dan berarti.